iki perintahe Allah apa dudu, iki halal apa haram. Niku sing saged ningali manah sing pikantuk nur, pikantuk pepajang. Bahasa sing dikenane namine warid. Warid. Terus soal warid menika wonten kalane warid niku akhire nggih iso dadi hijab. Ngerti nggih? Cara digawe contoh wong niku isane ndelok kudu padang. Napa padang niku mencorong mboten ngoten maksude padang mencorong. Sing dimaksud padang niku jelas ngoten. Nun jauh jenengan asale iya pun padang. Tapi krana nun jauh mripate pun sepuh nek arani mripat kumbiru. Ya peteng. Lah mengki lek ngangge kacamata terus padang niku jenenge kacamata kuwi iso madang no mripat. Ora kok berarti kacamatane nyinar nyentrong padang ngoten. Dadi sing dimaksud nur niku padang niku kaya padange kacamata teng mripat. Dan, nah, nalika wong niku pun dikeki kacamata kalih Gusti Allah. Warid niku kacamata lah benae Allah. Dosa wis dikeki kacamata malih padang. Ning ampun salah deleng. Akhirnya malah jenengan delok kacamatane mawon. Ya dadi peteng neh, dadi ra ketok apa-apa neh ngono iki. Sasale sampean gak ketok wis nganggo kacamata dadi ketok akhirnya nyaman gumun kali kacamata. Kacamata kok hebat men to. Akhire sampean pandeng mawon kacamata wis dienggo bareng dipandeng neh. Malah dadi hijab to, maksudnya dadi hijab niku terus dados penghalange panjenengan mboten saged ningali malih. Jeneng mestine niku kacamata niku dienggo genahne dalan sak teruse. Krana jenengan kejebak ndelok kacamata malah gak iso ndelok teruse. Dan. Terus lek panjenengan mboten ningali kacamata kok terus kacamatane coplok nggih mboten jane. Dadi lho nggih. Dadi ampun kuwatir kadang-kadang engko ora tak reken ku sono gak melu. Pun mboten usah mikir melu gak melu. Lek panjen wayahe kanggo engko kacamata ya nemplek, wayahe gak kanggo ya disaki wae lah ngoten. Dadi kacamata ora kudu dienggo terus malah repot. Jenengan diparingi warid. Panen non sewu sing asale kalih Allah jane namung dingin buktekne lek dunya iki gak penting ngoten lho. Niku kalih Allah terus dijujuhne kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan. Mulane jenengan asale wis angen-angen aku pokoke kepengin duwe sepeda aku sing apik. Sepeda iki sing apik. Wis bisa diuber apa pengen di sepeda api. Lek pelok pengajian iki lho ben penak. Lek melok pengajian iku ben penak. Tibae butuhmu iki butuh pengajian penak ora kangelan. Nggih. Nggih. Dicatet kalih malaikat, ya iki butuhe pengen pengajian penak. Cuma krana terhalang karo cupete pikiran rumangsane dalane penak pengajian iku mung nganggo sepeda motor. Tibae Gusti Allah duwe rancangan liya. Ora usah nganggo sepeda motor le. Cukup kowe takaki kanca. Sing kancamu kuwi enek 5 duwe sepeda motor kabeh. Malah penak to sakjane ora usah nukokno bensin, ora usah nukokno uli. Malah dimulyakne. Lha kan tujuane kan ben pengajian penak, wis keturutan nek ya wis. Akhire krana niki padang niku jenengan saged nampa alhamdulillah. Iso ngoleh-ngolehi. Ngerti lho nggih. Tibake wengenane dipethukne kanca enek wong 5 rombongan rene. Ning perkara ngajak aku pengajiane wong 5 kok royoan nggoncengne aku kabeh. Iki tibake Gusti Allah iki nyolok aku diduduhna lek tibake pengajian penak kuwi budale ora kok kudu nggawa sepeda motor. Ora usah nggawa sepeda motor itek lek wonge bergaul apik ternyata keapian kuwi kena dinggo budal pengajian ngoten lho nggih lah niku akhire ketok ternyata wadak barang itu belum tentu wadak barang belum tentu bisa menyelesaikan masalah tapi justru rasa menghormati kanca. Rasa pergaulan gak ana kecurigaan karo kanca, justru kuwi malah iso nyelesekne masalah. Coba lek njenengan karo kanca sing lima niku bengkerengan. Curiga. Lah wegah saudi men budal ngaji nggo jenenge ngoten. Tak men perkara karo kanca ati ora ana gogeh, ora enek gogeh, ora duwe rasa curiga lan macem-macem. Akhirnya malah jadi penyelesaiannya masalah pengajian sampean. Ngoten niku jelas. Nek kali Allah Ta'ala diparingi warid pemahaman. Warid sing rupa pengarif, rupa pengakuan, penerimaan niku wau. Lah nek sampean terjebak malih, akhirnya sama terus muni ngene. Lah ngono aku tak ora usah golek mau sepeda motor tak golek kanca. Lah terjebak maneh. Lha dadi lagi, wong iki sampean rono golek kanca. Lah niku wektune sampean tak nggih golek kanca mengki. Ngoten lho maksudnya niku. Ya saat itu memang bentuk kanca sing bantu, bentuknya bentuk kanca mungkin kok bentuknya liyan neh. Ngoten. Mungkin jenengan kepengin pengen terhibur. Pengen terhibur terus tuku VCD, tuku film, tuku iki lah. Ternyata bangsa ngoten kali Gus Allah gak dituruti, duwe VCD gak dituruti. Delalah, delalah niku. Putune sing adoh arep bodho wis tekan kondisi enek seminggu. Lah roh lakone putune teng cempalit ngono kuwi wis ngumpuli ndelok VCD. Nggih ta nggih? Jadi ora kok terus kudu bentuke. Lah nek ngono aku tak manuh putuku ben ning kene ae. Yo aja, iku mung sekedar Gus Allah duduhne kok. Lek aturanmu kuwi karo aturane Allah luwih canggih aturane Allah. Ngoten. Luwih canggih aturane Gusti Allah. Pengin terhibur ngene. Kadang-kadang wong duwe visi di satu tumpuk dereng terhibur kok. Bosen iki, bosen. Nyetel India bosen. Nyetel sing Indonesia wis ngono iku tok ae. Nyetel sing jotosan malah susah. Nyetel sing drama melok nangis, malah repot. Gitu, malah gak iso terhibur, tapi bangsa roh putune omongane enek sing pelo, enek sing tempali, enek sing jaran-jaranan ngono. Mbah kakunge di, Bakung, miki Mbah kok ditumpaki jaranan. Ini malah seweneng malah. Sing biasane Mbah kakunge dengkeken karena ditumpaki putune malah waras. Niku pun ngelongi sembarang kalir. Biaya VCD hilang, biaya periksa dokter hilang. Iya tak? Niku saged mawon bisa Allah ngatur ngoten. Lah niku lek atine kenging nur, nenten padange niku ora saged delok ngoten. Ora sadar. Lah karena saged delok sadar niku kan Allah njur metu syukure. Alhamdulillah. Jadi semuanya, alhamdulillah. Akhirnya ngerasa cedek kali Allah. Ya Allah, tiba-tiba Gusti Allah kelek mari ini serba cuma pak. Ya, ngerti nge? Sadar ngerti, jadi buatan yang itu barang rumit. Barang rumit, kantor padang lah pun buatan nanti. Mulanya bolak-balik. Khususnya ini sing nanti dari Torikoh, Sadiliah, Tulung Agung, mesti kurikulumnya sami. Cita-cita ora usah dhuwur-dhuwur. Siji nyuwun tetep iman, nomor loro nyuwun padhang ati, nomor telu nyuwun slamet donya akhirat. Niku mun bar kabeh to. Ben nek tetep iman niku tegese sampai atau akhirat karcis swarga gak ilang. Nggih ta? Hubungan karo Allah terus mergo imane terus. Nomor kalih lek atine padhang niku dikai nikmat sithik niku ketok. Dikei sengsara sithik orang Rasulullah mergo iso ndelok perkara sing sak walike sengsara niku enek nikmat. Mergo niku saluran rahmate Gusti Allah. Niku mergo atine padhang. Sing nomor 3 slamet donya akhirat njagani senajan mungkin tahu dosa, tahu salah, tahu kepleset, tahu lek ijik slamet ijik enek sing nandangi. Cara diparingi nun sewus kala-kala atine peteng jur sampai kesalahan iktikote keliru, insyaallah iki enek kanca sing ngelingno jur bener. Senajan tata lair ning dunya kaya keliru kabeh, ning krana iki slamet, dunya akhirate sik slamet, niku karo Gusti Allah diparingi napa sira habl, waqtasimu bihablillah, eneng tampar sing bakal narik tengene keselamatan iku. Lho, niku sedaya lek atine mboten diparingi padhang. Nggih, imane mboten enten. Ya angel macane angel. Ora duwe kacamata niku mripat bleruk niku. Lah mengko rata-rata kula jenengan duwe mripat niku bleruk kabeh. Mergo kelilipan dunya. Ngerti lho nggih. Kelilipan dunya, dunya nyenengno ya kelilip nyenengno. Nek dunya jengkel ya kelilip jengkel. Nah, tau dicentok omongan ora penak sithik mbek tanggane ngono pitung turunan ora wawuh. Niku padha karo ngapa nyimpen kelilip ta mboten. Wong kelilipan ora lagi sebul. Wis ora trimo aku pokoke lho ya aja ngono abu. Wong yo jenenge tangga yo sok salah lah. Iki mesti iki belani kono ra biyo kono sisan malah ngono. Dene iki jenenge malah ngingu kelilip. Padahal lek gelem sabar sadar jembar ngoten. Niku kan ora malah gak dadi masalah. Kanca iso dadi napa? Iso dadi dulur, musuh iso dadi pembantu. Ngoten musuh nek lek nalika ora cocok, lek pas cocok padha butuhe kan ya ora masalah ngoten. Iku. Masih nata kula jenengan iki kelilipan dunia ini, wow, sehingga warit, sing jelas enek. Ini aku buatan ini bisa jadi. Soalnya enten saya tak apa, kalau ngempun wiridan lagi, ngempun dari torekoh, ngempun dungat. Tapi kok buatan tahu loh rasanya warit. Ini sami. Jadi sinari kok Gusti Allah ya wis padang, lampu ya wis diurup nih. Nah tapi wong kelilipan. Nganggo kacamata min 18 ben guna kelilipan ya pada raketok. Ngerti nggih? Wis aja jenengan wiridan sampai getuwa ritek ngoten. Tapi lek jenenge demen dunya niku muncul liyane dunya tadi gak ketok. Lha niku mun otomatis ajeng bodho ngeten iki. Sing ketok ta wong soal bodho, liyane soal bodho gak ketok. Iya lah. Enggak sing kelambian nyari anakku piye, kelambian nyari bojoku piye. Engko terus lek tuku jajan arep bodho piye. Lagi temboke urung dicet piye, lagi mosok dumbar sawang tok piye. Jadi soal sing bangsane matun, ngrabuk bareng ora katut hitungan. Soal matun ngrabuk koe bar bodho. Nggih. Mergo pancen soal bodho lagi dadi kelilit. Soal liyane dadi gak ketok. Soal dunia kok dadi kelilip, soal akhirat mesti gak ketok. Semanten iki, mungkin lek wong kok kelilipen soal akhirat, sing gawe akhirat dadi gak ketok. Lha, ketem ya terus niku mulane warit niku ampun dipandeng terus, tapi ya aja ditolak. Wong warit niku dugine kenging ngriko. Dugine kenging ngriko. Jadi, lha terus patokane tetep siji patokane lakonana perintahe Allah nggih jindarana larangane Gusti Allah. Sok-sok kadang-kadang ngenten sing malsu warit niku. Kados jenengan lek nate maos manakipe Syekh Abdul Qadir Jailani nira pas wiridan moro iblis dugi macak padang. Terus dawuh ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, "Abdul Qadir, kowe wis dadi wong sing tak kasihi. Kowe tak angkat dadi Sultanul Aulia. Dadi ratune para wali. Mulai saat iki abah tulakal muharramat. Seliramu tak wenangno nerak pira-pira perkara sing tau tak haramno." Mula mboten ngati-ati ora wis nggih langsung mboten mawon. Kok kira-kira Dul Qadir niku kula ngoten ya. Nggih mboten nggih Gusti, mboten nggih. Lah biasane ora oleh dadi oleh. Kira, dawa ngaji dikai rukshoh, lek lungo musafir, oleh gak poso tapi sok nyaur, ngono lah, bentino lungo, ben gak poso. Niku, padahal kalau saat ini bentino musafir, Jombang, Blitar ni musangan puluh kilo ni beno leh mokel, jadi jatuh ngono leh, kalau ayo gak poso terus. Jadi kula panjenengan ngene iki persoalan. Lah iki sampe kok krana untunge sampe kok derjalane ku awas. Artine panggah diparingi selamat kalih Allah, patokane kacamatane nganggo syariat. Ora mungkin wong syariat ki wis baku kok. Wis gak iso berubah kok. Kok enek bareng haram berubah jadi halal ning perkara aku. Keliru. Kok upama aku nglakoni haram, tetap hukumnya haram. Ora kok lek sing nglakoni aku dadi halal, enggak. Senajan sing nglakoni aku tetap haram, tak akoni haram, dosa. Dene aku karo Allah diblesno ning keharaman, iki dadi fitnah kanggo aku, dadi ujian kanggo aku. Ngoten ora kok terus, wah aku kok apa-apa kok niru-niru, lha ngoten iku malah jenenge duwe fasilitas lah. Gak bisa, tetap haram harus diakui haram. Mereka uang ini kumbat jenisnya mulus pak. Suatu ketika mesti diuji kali Allah melakoni saya ngelak barang. Jadi lagi mulanya jore enek nek tahlilan yang terjadi ke Allahumma syrif anasu abi masyita bakai fasyita. Saat terus ini lagi inna kalak lu saya ngadu. Mereka khawatir nggak tenek kunut esok nih Allahumma dini fimana adai maafini fimana apa saat terus ini syar makodain. Sarama kodok itu termasuk ampun nek upami kula niki dikodok dados tiyang sing nglakoni sar, nglakoni elek jenengan hindarke Gusti. Dinten pun dadi keputusan nggih pasane dengan paringi selamat. Astagfiruka wa atubu ilaika. Terus ada jalan keluarnya, ada jalan keluarnya. Napa sing iso nemokne jalan keluar wong sing takwa lho bali-bali wong takwa maneh. Iki. Dilek kula panjenengan kadung kelilipan dunia, kelilipan soal, kelilipan macam-macam. Ampun saluran sitok sih. Teng Allah kudu mboten iso ilang. Nomor kali lakon syariat. Napa sing pun didhawuhi Allah iki haram ya tetep dihukumi haram. Napa sing diomongne halal kudu diomongne halal. Nek niku mungkin dipedomi terus. Nah niku jenenge kula panjenengan mangke terjadi apa istilahnya yang sing nenggoni makom ubudiyah. Aja kok dicoba kena oleh warid jur GR terus kaya-kaya makam GR digeden rasa kaya-kaya ndek terus dadi macak Gusti Allah. Nomor kenten kadang-kadang ngene warite ukur-ukur mboten. Sok-sok warid iku nggih nyumenengno banget lho. Lah piye? Nuding benik lho, emas. Dadi emas tenan. Nek sampean pas lali terus nuding anake dadi emas lho malah. Nggih ta, Dik? Kados sinten nika ibuke sinten maling kondang. Niku niku lak krana sakek sucine ibuke nggih. Niku kalau Allah diparingi karomah ngomong napa mawon dadi. Mboten gari-gari kebacut keselip nafsune sithik jengkel kewetu omongan sing mboten pas akhire geton dhewe. Ngoten lho nggih. Kenang ati-ati. Panjenengan kudang nyuwun ya Allah. Lek niki sing jenengan paring niki manfaat barokah nggih. Panjenengan paring ne sing saged manfaat barokah, lek mboten manfaat barokah jenengan gantos mawon sing manfaat barokah lan panjenengan ridani. Pangga DPJP-ne teng Allah ketang. Ampun Gusti niki warit gak kula Gusti ampun sampean cukup neh. Mboten oleh mboten. Nggih, terus mangke lek mboten ngati-ati, warit niku iso dadi dunya. Maksud dadi dunya niku iso dadi sesuatu sak liyane Allah. Sing saged dadi hijab. Mulane wonten salah setunggalipun ulama ahli tasawuf dawaken sapa wonge sing demen dunya ora bakal demen akhirat. Sapa wonge sing demen akhirat ora bakal demen Gusti Allah. Niku gatuane menene. Sapa wonge sing demen akhirat ora bakal demen Gusti Allah. Lah sapa wong sing demen Gusti Allah bakal didemeni sekabehane. Akhirate ya demen melok sampean, dunyane ya demen melok sampean. Lah kanton sampean aja demen sing pundi. Nggih. Pun. Monggo kita langsung dateng gawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Dipun dawuhaken teng mriki An-nuru jundul qalbi. An-nur, warid an-nur sami. An-nuru jundul qalbi kama an-nadzul mata jundun nafsi. Padang niku bantuan kekuatan sing kanggo ati. Kados dene peteng niku bantuan bala tentara sing kangge nafsu. Mergo anu nafsu niku bisane kuat, niku lek peteng. Lek mboten peteng gak kuat. Anane jenengan wani ngampleng bojone niku krana sampean negak-negakno nyiangi kabeh kaapiane bojo. Nek kaapiane bojo sampean kok padang ketok, gak mentolo sampean aja ngamplung bojo. Ya otomatis oke. Ditegak-tegakne. Niku jenenge pancen dipetengno. Mergo lek gak peteng gak mentolo. Nek gak peteng gak mentolo. Lek padang mesti sing muncul ati. Nek ati mesti muncul welase. Lek welas gak sida muring-muring. Anane nek wong nesu, wong ngamuk, wong gontok, wong salah sasaran niku perkara peteng. Dan peteng. Peteng ora ketok. Mergo niku wae kelilipen dhuwit ngono wis. Kanca iki ra ketok. Kelilipen dunya, dunya niku isine napa? Wanita, tahta dan harta. Kan ngono to nggih. Wong kok kelilipen wanita, Masya Allah. Kadung kecantol wil jarene sakniki sile wil kadung masalah kesengsem sing jaga warung ketok ayu ngono kuwi anak bojo putu ora ketok peteng ngene nggih nggih mboten niku pancen balane niku balane nafsu mboten niku mesti sing muncul nafsu wis saurunge diureng-ureng muring-muring dhisik ben ora disemeni. Gayane niku sami ya teng pundi-pundi ngoten niku. Gayane modele ngoten niku. Pamite rapat, tapi ora rapat. Teteng ngoten lho nggih, teteng maksude sesuatu yang nyata, sesuatu yang itu enak, sesuatu yang bener, sesuatu yang jelas itu jadi gak kelihatan karena peteng. Niku mesti tinggal landasane nafsu. Fa ida arada mongko tetkawane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah an yansura ingin to mitulungi utawa paring pitulung sapa Allah abdahu ing kawulane Allah amadda mongko paring bantuan sapa Allahu ing abet bantuan rupa apa bantuan bijunudil anwar kelawan rupa pira-pira tentarane padang. Jadi lek Allah badhe nulungi tiyang bahasa nang sak niki sadar nulungi tiyang ben mboten kedelep-delep tengene petenge nafsu niku mesti terus dikake kesadaran padhang putune ketok anake ketok kaapiane bojone ketok kabeh akhire terus punya keberanian untuk minta maaf wis sepurane bu sepurane tenan pokoke wis aku ora iso urip lek ora gandeng karo kowe wani muni ngono ora kok geng-geng wis mesisan. Ah wong lah nek kok nyembah-nyembah wong itu kah aku lah metu ngono ya peteng neh. Dadi minta maaf mau menundukkan diri lalu mohon ampunan kepada Allah, selalu mohon petunjuk kepada Allah. Niku ekspresi penampilane tiang-tiang sing nampa pepadang. Nampa pepadang. Wa qata alan banjur nyabutase saka Gusti Allah. Memutus saka Gusti Allah. Indama dadi dulmi ana sandinge bantuan ne pepeteng wal aghyari lan pira-pira perkara liyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiyang niku lek wala nun sawu iki sing dijelasne Dik. De wingine nika di padange tauhid kalih petenge musyrik dan keraguan itu terus bergolak. Terus berusaha untuk dimasukkan. Niku terus menerus. Nah, napa barang niku enten sing dang-dang muncul hasilnya, enten sing ngkongko hasilnya. Jadi tentunya nih loh, ya. Lakon tentunya nih enten sing nek dilakoni niku cepet muncul hasilnya. Tapi sing dang kena dirasak nope nae, enten sing lakon itu lah dilakoni sing muncul sengsarane penake suwi gak muncul-muncul. Lah wong niku lek mripate padhang niku ndelok adoh niku ketok. Nek ndelok adoh ketok niku kesenengan sing adoh niku nggih ketok. Mboten. Lah wong mukmin nggih ngoten, wong mukmin niku krana oleh padhang saking Allah niku ndelok akhirat niku ketok. Krana ndelok akhirat ketok akhire diitung. Akhirat itu penting, swarga itu penting. Walah antem sing adoh neh sampai sing gawe akhirat. Nggih niku. Niku malah akhire sing penting kok aku cethuk wonge. Oleh soal iki mobile, iki perusahaan, iki sawahe gak penting. Sing penting aku petok wonge. Enten sing ngoten mergo wis tau cetok wonge. Iki sing wis tau kenal, wis tau disurati, tau diomongi, rene yo tak kei. Nah niku nah, tiang sing pun padange ten iki mesti semangat, budale semangat. Budale semangat jenengan wis kadung disurati putune Mbah. Kula tanggal samenten ajeng wis sudah. Ora niku ajeng budal wis sudah wis pirang-pirang minggu ora iso turu. Wong sing wis sudah putune kok mbae melok gak iso turu. Nggih ta? Ora wis siap-siap gawe lemper, gawe apa rumangsane ning nggon wis sudah iki lempere payu ngono. Tapi ora kok masalah lempere, semangat, semangat ingin ketemu niku. Jane nek dipikir ngoten ibadah sampean niku mboten kanggo teng kersane Allah. Apa to gunane jengking sampean sujud sampean iki gunane iki apa lek lho saya oleh ajeng diaturne Allah lho apa gunane yenan iki tapi sing penting mboten soal jengkinge semangat sampean gelem jengking karena diperintah Allah lah niki lah itu gelem barang inoe gelem nglakoni mergo apa diperintah jane lek delok sing dicekel peceren sing dicekel sampah. Ora kok masalah sampai mergo aku iki diperintah aku gelem. Ngoten mulane salah sugalipun cerita ya. Nggih cerita. Kula niku diceritani guru kula. Guru kula diceritani lek mboten salah. Pak Yai Marzuki Nurboyo almarhum, abahipun Gus Idris. Nurboyo niku nate cerita tentang Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini anane sampai kebuka atine padahal dia pun profesor doktor karo sane iki umur 22 tahun pun dadi rektor Universitas Nigomia. Ini ku ngerasa dereng cukup mergo atine sik peteng. Rumah atine sik peteng. Terus salah setunggalipun guru sing diguruni rohani betul guru syariat, lek guru syariat Imam Ghazali niku guru dengan Imam Haromen seperti ini. Nah, guru syariat ini betul salah namine Syah Yusuf, Syah Yusuf, siapa cerita? An-Nasaj Syah Yusuf, tapi tukang tenun, ya, tukang tenun tapi jadi guru rohani Syah Yusuf An-Nasaj. Dan itu kalau Syah Yusuf itu betul kok terus diulang pekeh, diulang malam boten nggo Ghazali wis pinter diulang ngono nggih apa. Ternyata apa? Pelajaran pertama ben dinten beninjing badhe subuh si Imam Ghazali sing wis pinter pun dadi rektor niku. Niku beninjing kedah njung putih sampah teng latare daleme Syah Yusuf. Gek ngono kuwi gak oleh nganggo alat. Dadi kudu dijung putih. Ora kok disapu niku lak penak. Lho, napa tah penting njumputi sampah niku? Nek sampean sing diperintah lak sing penting lak resik. Nggih kan nggih. Sing penting resik berarti sampah niku lak ora ndelok sing merintah. Terus sampean wis ngerteni dhewe maknane perintah. Wong maknane perintah iki ben resik kok sing penting lak resik. Niku lak makna sampean. Dene perintahe guru iki kudu mbok resiki ora kena nganggo alat. Kudu nganggo tangan. Niku sakjane kan ora kok soal sampah, wong sakjane santri liyane sing kon resik-resik ya iso kok. Wong santrine Syekh Yusuf ya akeh. Nang kon santri yo dilu ae to lek santri saged ngono pomono kok jupune kenapa kok Imam Ghazali dhewe sing diperintah? Karena hakikate ora kok ngresiki. Sampahe niku ngresiki kesombongane ati. Dengan mau jemputi ngoten niku kan aku wong pinter ya aku asale rektor ya. Terus kon jemput-jemputnya gelem gak keluar dadi dingkluan. Mulane diarani salat iku tanha anil faksa wal mungkar. Niku jane ora soal jengkinge. Tapi secara wadah wong jengking niku ino. Ya ta? Dawung biasane dengengek ngene itu kok jengking. Batuk iki dijenguk ngeten tok sampean ngamuk-ngamuk. Batuk kok dikongkon sejajar karo adah tai. Lemah niku adah tai tadi. lu banduk kok tekan sejajar kalau ada tai. Lu kok manut? Nah, manute niki sing dadi soal. Mulane ya ampun terjebak. Soal nek kaling-kalingan rambut gak sah. Niku ya perlu dipertanyakan lah ya. Apa ya sak rumit ngono kuwi Kanjeng Nabi lah merintah. Sebetulnya ditakok ini ke wong sujud apa wong ngubling? Oh sujud ya wis sah temawon angel-angel. Gila nggih. Kadang-kadang kula jenengan kan terjebak niku. Sing penting iki manute, aja kok bentuke manut piye lah iku sing sampean bahas ruwet sampean mengke. Gila lah. Bentuke manut piye? Ampun. Tapi semangat manut iku penampilane piye? Lah semangat manut niki sing dadi soal. Wong penting iki ati ya Allah wa ati ya Rasul. Baulilah kamu kan ngoten persoalane. Kadang-kadang wong sing legende perkara 20 karo 8 wis geger. Perkara kunut karo gak kunut geger. Wis sing penting ora kunut karo gak kunute manutmu kuwi lho. Ya wong padha-padha manut soal perintah elak nyapuo ngono ya to nggih. Lah sing sito kanggo sapu sodo, sito kanggo sapu duk. Lah kok pentung-pentungan? Ya malah ngasih do nyapu to nggih. Sakjane ngoten persoalane niku. Nah, kadang-kadang niku lah Imam Ghazali jambak ngoten. Akhiripun nggih krana barokah eleh tunduk kali kiyaine, tunduk kali gurune. Purun saben dinten ngresi ilatar ngoten niku akhirnya mana Imam Ghazali kebuka. Ngoten. Napa warid sing dugi? Warid sing dugi niku diparingi impen kali Gusti Allah. Ngimpi napa? Ngimpi panggil Allah. Ngoten. Dijauhi oleh Allah. Terusno, Ghazali. Terusno, Ghazali. Awakmu bakal oleh pepadang seluruh padang mana? Nah, terus ujung ini, wah jenisnya murid oleh-oleh. Baru terus oleh warid, itu rumah sana penting. Wah, munggu itu soan gurune muatur setengah pamer. Nganu, aku iya, kula badha. Mungipi panggil Gusti Allah didhawuhi ngaten. Ngaten Syekh Yusuf kok terus kaget apa ora ngono guys. Mesem biasa iki cek kawitan Ghazali. Cek kawitan godane sik akeh. Teruse cek pirang-pirang lakon sing kudu mbok ayahi. Sing penting iki ora kok soal kowe nyepi ketemu Gusti Allah apa ora. Ketemu arita wong iblis ya ketemu Gusti Allah. Wis sing penting manutmu. Wis to insyaallah lek kowe tetep nganggo cara kuleh nata ati, insyaallah kowe bakal oleh takyid. Oleh takyid, takyid niku madat niku wau. Akan diperkuat oleh Allah kemampuanmu untuk apa? Mengarungi kebaikan, mengarungi pengetahuan yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho niki krana mboten dadi gurune niki ora kok ngremehno ngipine ketemu Allah mboten, tapi ngelingno si murid aja terjebak nalika kena warid niku wau nggih. Lah pepadane warid niku bantuan saking Allah nggih. Bantuan saking Allah napa kangge niki kangge nanggulangi perang. Cara gampangane lek lakon lakon wayang arep bronto yudha ya kudu cepak-cepak senjata macam-macam gitu nggih. Mulane wong Pandhawa ya men topa-topa ae. Topa mergo arep ngadepi bronto yudha Jaya Binangun. Wah wis terus siap-siap. Nah, enten Brontoyudha sing penting niku lek arep mati. Lha nek arep mati niku luar biasa. Mergo arep mati niku mboten enak. Bisa percaya gak percaya wong arep mati niku mboten enak. Wong kadung nemplek. Kok terus dicul-cul plak niku loro kabeh. Lha nek klambi ngeten nggih. Ini kadung jadi siji. Terus lambe ini disendal ngoten. Ya golek bar yo isih jane. Tapi pas disendal mesti mboten penak. Ngejini di sendal. Mergulah buat di sendal gak ucul-ucul. Nyawa karo rogo ini kadung sirisiran lawas. Iya tak? Lek tangan kegores peso, nyawane melok loro lah. Itu tak ya? Ini kira sirisiran peso lawas. Lalu ku perang tengeriku ini ku yang berat. Itu mungkin. Lek saman gak duwe senjata otomatis. Nah, ini mungkin angel. Namun kalau setan iblis itu cita-cita terakhir tengeriku aja ngegul nih. Sumpai iblis la'u wiyan nahum ajma'in. Saya suhu sih, benjing anak putune Adam lah jengkol jongkrok nih, kalau jongkrok nih, kersane melok tengen rokok jahanam kali ulo. Dan itu lah ramalan buatan oleh madat, jundun. Kalau bantuan saya ke Allah arupin nur sing otomatis, toro senjata nih senjata otomatis. Ini gue gak angel. Mulai sama nih gue, mulai saat nih gini nih kudu gulek bolo. Jadi bolo nih gue ya sing kene ora usah tantang, bolane sing tantang kan ngono ya. Jenenge bola niku ora tenan. Jenenge bola niku kene ora usah tantang kono sing tantang niku jenenge bola. Kaya diarani wali, waliyul mukminin, waliyul amri. Wong sing diwaringi diparingi wewenang ngurus perkara. Iki piye perkarane urusane rakyat, rakyat ora usah tantang ben pemimpinnya sing tantang. Betul nggih. Soal iki carane nekane beras kok Thailand, iki carane nekane sepeda motor kok Cina teko kene, iki carane nekane sepeda motor Jepang teko kene iku dudu urusan sampeyan. Iku urusane waliul amri. Ya, pejabat penguasa pemerintah negara nekane rene sampeyan ya lek duwe tukuran duwe rasa pengen ngoten penak. Dadi enten tugas-tugas niku sing pancen wali, waliullah niku ya sing wong sing wis bener-bener nang gone pelungguhan napa dibelani Gusti Allah sing digambarne lek ngomong orang nganggo omonge dhewe ngomongnya Allah lek tukem lawe tangane niku kekuasaane Allah kita lek ngrungu nganggo pengrungune Allah ora kok terus nek dadi Allah ora ngoten iki sing nandangi sembarang kalir niku malah balane niku karena sampean duwe bola bupati ngoten nggih kula cek tas dik wingi iki dadi bolane bupati Pak Banyuwangi. Dan penak dadi bola bupati iki. Piye mangan ora usah mbayar dibuki terus. Kula aja medal titik mboten oleh. Ajengan iki mobil kula sing elek mboten oleh. Dadi mobil sing anyar niku. Sing apa Evi napa-napa niku anu kijang Evi niku kuwi. Sopir kula kon leren gak oleh dienggo iku kanggo sopire kono. Tapi malah harap poe enak. Dan dihukum orang bebas. Bon. Jadi yang penting apa? Cahaya warid itu harus kita terima sebagai bantuan dari Allah. Tapi kita jangan terjebak bahwa itu penting bagi kita. Mereka yang penting orang bantuan. Yang penting yang bantu nih. Bantuan orite terus. Kalau yang maringi bantuan di ndek dadaan malah sengsara sama. Iya lah kek. Enggak. Gawani mobil tapi terus kontaknya ra diwehne ngono. Malah bingung sampean. Niku. Terus ya. Nah, akhirnya terus pundi? Ternyata soal niki napa? Bantuan, pertolongan, kemenangan saking Allah. Niku indikasine napa ngono? Indikasine. Indikasine nek wong niku pun oleh bantuan saking Allah. Fa in sabaqat lil abdi minallahi ta'ala sabiqatus sa'adah ihtadal qalbu binurillahi ta'ala wastahana bil ajilah wa raghaba fil ajilah. Fa in sabaqat mongko lamun wis cepet wis dhisik lil abdi kedhewe kawula minallahi saking Allah ta'ala apa sabiqatus sa'adati stempel. Sing dhisik-dhisik wis distempel nek dadi wong bejo. Istada mongko mesti iso nampa apa alkol buatine kawula mau binurilai kelawan pepadane saka Allah taala wana wastahana lan banjur nganggep remeh nganggep sepele sapa abet bila ajilati kelawan perkara-perkara sing kesusu sing ndang saiki iki nek upama saiki diparingi sengsara ya sepele lah sengsara ngene ora sengsara upama oleh nikmat sing saiki lho nikmat ngene kok ilang kok ben. Dadi pemodoke kelangan dhuwit jutaan, 5 juta wong perkara. Kan ora masalah. Sakmene kok. Ijek larang sing ning akhirat. Upama diparingi pacoben awak lara lho, awak lara ngene. Ijek penting pangapurane Allah. Akhirnya dikaki penak ya. Ning dunya lho nggih, penak ning dunya ya. Tetap dianggap remeh dia punya keberanian untuk mengorbankan. Upama diparingi gak penak, ya tetap mari nampa. Alah wong lara ngene kok. Lara niku lek lara kuru-kuru ngoten lho nggih. Alah wong terima licat ngono ae. Dikaki plaster lak wis. Lah butuh lek wong sing gedhekne lara kena ketahna tuh mau jerit-jerit gitu nggih. Mereka wong nganggep ora remeh. Gila deh, jadi orang anggap remeh. Contohnya apa? Wong bal-balan. Wong bal-balan itu orang anggap penting piala kejuaraan itu penting. Jadi itu kan nanti setelah kompetisi, gila. Gak kompetisi itu berbulan-bulan. Lalu itu niku terima gaproan, garis kelilu kecil. Gak, terima garis kelilu kecil. Tiga gedang sak cengkeh, karo aku sak kerdus cukup. Bal-balan jaluk penak. Jadi bal-balan mesti drama selara. Tapi kalau jadi juara, penting jadi juara ni. Untung dunia ni kalau bal-balan kena lah. Bola putih karo bola ireng, nur karo zulmah, okay. Nafsu karo kalbu, malaikat karo iblis. Ini ku bal-balan terus. Kalau-kalau zaman ngegul deh, kalau-kalau zaman kegulan. Nah, esok-esok kok terus gelimpung. Ngeloni bantal subuh ilang gol. Mungkin kok sampean moro-moro metetung Gus pokoke ora sesuk aku kudu ngono. Ora oleh batal, ora oleh bolong posoku ngono sampe magrib dendeng gol. Wis ngoten iku bolak-balik ngoten iku. Nek pancen jatah iki pancen jatah menang. Karo panitiane pancen arep digawe menang. Niku ana carane panitia niku oleh nyabut ase. Lah ngreko piamri tuan rumah menang panitiane tuan rumah ya. Lah monggo napa sing ndamel niki lapangan niki Gusti Allah piyambak monggo Allah wis kadung nyatakno Allah waliyul mukminin. Allah iki balane wong mukmin. Wasite ya Allah dhewe. Panitiane Allah dhewe mesti ae to. Sing kira-kira engko arep nyengsarakne bolone ya mesti ditek napa ditek dicegah. Sing kira-kira arep ngepenakne bolane dipermudah. Apa iki? Gedang nak. Kang sapa? Kang niku time nganu. Tim sing Blitar. Oh iya, enggak apa-apa. Mergo bolane. Tapi kira-kira lho, kok akeh men gedang? Lho mulai akeh gedang kok kan malah gak iso menang. Aja. Ya malah ngoten iki lho nggih. Lho iya apa iki, Kak? Niki bondo, Gusti. Arep kang sapa? Asung kula wahne tiyang Blitar sing sampe ngaco. Aja coba kaya bondo akeh. Malah gak budal ngaji iki kok. Gak sih tegol nggak marah ngoten. Jadi, ini apa lagi? Mana, ini apa? Marsi. Tahun baru, tahun terbaru. Arbu ane siapa? Kacung kulawan Pak Imron. Aja, gak sih ngaji kok. Enggak malah los Marsi nih, mas. Aja. Enggak malah kau neng jalan. Gak wani banter Marsi nih, gue lihat. Gak iseng ngelak-ngelak gue loh. Kan, kenapa topo-topo santai wae, sorak keton bablas, mana itu? Ngelututi pengajian. Lihat ini kok sakit. Artinya apa? Bahwa ketika sesuatu itu akan membahayakan, walaupun mungkin menurut sing main, yeah. Aqua itu untuk bantuan pemain, aqua kurang-kurang kerdus itu penting. Gedang kurang-kurang cagah penting. Tapi lek kakek bahaya, mesti dicegah. Dicegah, gak kan layu lagi kok. Dan yang kira-kira panjang penting mesti diwai. Kira-kira penting, ini sama ini, dokter. Ya, kena, kan nunggu ini kena, dokter. Mulai anak yang keselio, dadaan, nyelesai nih. Ini gue banyak jatahnya, jeng jatah, menang. Jatahnya harap jatah kalah. Tim yang mesti digedingi karo. Karo panitia, lah, enak bantuan apa-apa, wis. Dicegat. Aja, lah, perlu dienggak, no, wana kena, no. Ini di ngano, no, apa, dienggak, no, no, no. Ini pun wajar. Mergo sing kuasa. Lah kula jenengan niki wong mukmin iku balane sing kuwasa. Senajan time malaikat niku tim sing gul terus sing dilarang dikek musuh. Malaikat itu tumit gul terus gak dikek musuh, amale gak nduwe biji. Mungkin orang bal-balan orang nak musuh lah galgol mawat tu deh. Tapi orang lagi uji orang kat dia musuh. Nah menungso ni karena musuh tangguh tenan. Wah ni kungnya gula sepisan biji ni langsung 10. Gula sepisan 10. Kemana nak gula pas wayah Ramadan? Wah, pitung atos, pitung ewu loh. Mari kalau kadang lek pas delok apa tenis. Juga moro-moro salah bonek dimas. Lepas itu biji dah. Mereka panggil apa tak tenis ni kalau karo pingpong lah enteng. Teleponan siji salahnya tenis itu waduh ya gue nih. Karena biji itu langsung dimolas, karena itu langsung satus. Ini gambaran, sanepan-sanepan. Nah, nah suwali ini tiang ini pun kadung sabakot. Wa in sabakot lahu minallah syakawah. Lepas kadung disetempel ciroko. Walnya tu bilang, nak tu bilang mendalik. Zahalal kolbu, zahalal mengkol lali. Lali maksudnya lali ni, aku pangkling. Orang kau lali ni, tu lali ni cetok ni orang eling, ni aku lak pangkling. Cetok tapi gak eling ni, jadi ngah pangkling. Zahalal mengkol lali, apa alkol buat? Ia ni nuri saking nur, nuri tu orang terus aja ni. Tapi dia pangkling, lak aku nur. Akhirnya malah dianggap musuh. Salat barang nyopor, nggak temalan. Padahal salat ni ku cahaya. Jadi apa dok poso barang, poso ngerekam sakne. Padahal poso ni ku pitulong. Merkulek gak poso gak kuat melayu. Rohani ni sih gak kuat melayu. Kok malah gak olah kok mangan deh. Kandani ku ngelak mangan terus gak kuat melayu. Mana perlu poso barang, ben kuat melayu. Dan wa akmat huzulma. Wa akmat lan micekaken bu engkol bu apa zulma tu peteng picek an manfaatil ajili saking manfaate perkara sing ajil sing ditemponi ya iku swarga neraka napa akhirat ajil iku maknane apa akhirat perkara sing manfaate nang akhirat sing jare khalidina fiha niku gak ketok wong picek kok sing ketok sing saiki tok sembarang saiki akhirat serah penting. Nah, gina untuk bila. Yang pun ciloko ngot itu sampai tuturono sampai entek lambe sewu ya ora mapan. Tekak no kiai sewu ora ngandel. Kadung pancen jatah-jatah ciloko. Nah, itu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung tetap masuk yang sing kelebet di setempel bejo donya ngantos dumugi. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa ikramihi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kullu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.